ngopi lagi ya. Saat aku sendiri kulihat foto dan video bersama yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku pulang kembali. Got the epic mother.